Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan ingkang kependet saking kitab Al-Firqah An-Najiyah. Insyaallah kependet pembahasan Al-Kufrul Asghar wa Anwa'u. Macam-macam kufur kecil atau kufur kecil dan macam-macamnya. Kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan Al-Kufrul Akbar, kufur besar, perbuatan syirkun akbar, kufrun akbar, nifaq i'tiqadi, itu akan membatalkan tauhid, merusak tauhid, hancurnya agama, sehingga Islamnya ambrol, ludes, sudah tidak ada lagi sisa kebaikan yang bisa diharapkan. Menawi syirkun ashor, kufrun ashor, nifak amali, ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Imannya masih pokok, imanipun tasih, pokok tauhidnya masih, tapi berkurang kadar kesempurnaannya, dan juga semuanya terancam dengan azab. Hanya kalau kufrun akbar, syirkun akbar, nifaq i'tiqadi, khalidan finnar, dia kekal di dalam neraka. Menawi kufrun ashar, syirkun ashar, nifaq amali, dia bisa diadab di jahanam, tapi dengan modal tauhid yang belum rusak, dia akan dikeluarkan sehingga selamat dari kekalnya jahanam. Pembahasan kita kemarin kufur akbar, ada kufur takdzib, kufur karena mendustakan, ada kufur ibak wal istikbar, kufur karena enggan dan sombong, ada kufur dhon, itu syak, kufur karena ragu, ada kufur i'rad, kufur karena berpaling, dan ada kufur juhud, kufur dengan jelas-jelas melakukan penentangan. Sekarang kita masuk pada pembahasan Al-Kufrul Asghar wa Anwa'u. Al-Kufrul Asghar ingkang dipun sebat kufur asghar, huwa alladhi la yukhriju sahibahu minal Islam. Kufur asghar adalah perbuatan yang lafadznya itu dinamai dengan lafadz kufur, tetapi belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jenis perbuatannya dinamai atau disebut dengan ungkapan kufur, tetapi belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sami kalih syirkun asghar, secara zat perbuatannya dikatakan syirik, tetapi belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka tunjuki nifaq amali, perbuatannya dikatakan nifaq, tapi belum mengeluarkan dari Islam. Maka dikatakan syirkun asghar, kufrun asghar, nifaq amali. Mislu, di antara contoh-contoh perbuatan yang masuk dalam kufur asghar, monggo dipun waos. Di antara contoh kufur kecil yaitu, satu, kufur dalam bentuk tidak mau mensyukuri nikmat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyeru orang-orang mukmin dari kaum Isa, وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah, tatkala Tuhan kalian berfirman, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti akan kami tambah nikmat itu. Tetapi apabila kalian mengingkari nikmatku itu, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang pertama termasuk di antara jenis kufur ashar, kufur kecil, perbuatannya adalah kufur, tapi belum mengeluarkan dari Islam. Contohnya pun kufur nikmah, kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa bentuknya dia tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala, sehingga ya'rifuna nikmatallah thumma yungkirunaha, mereka mengenal nikmat Allah tapi kemudian mengingkarinya. Termasuk seperti ungkapan-ungkapan yang sering orang lakukan yang kemudian melupakan Allah. Umpamanya kaya raya, dia katakan harta saya ini warisan. Saya kaya karena warisan. Kalau ungkapan ini sekedar khabar, artinya betul-betul ini warisan orang tua, tapi tidak melupakan Allah, Alhamdulillah saya dapat harta banyak dari warisan orang tua saya. Dengan sebab warisan orang tua, dia tidak melupakan Allah, Alhamdulillah. Dia sehingga menisbatkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala. Ungkapan seperti ini boleh, namanya khobar, dengan tidak melalaikan pemberi nikmat yang pokok, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau dia mengungkapkan nikmat ini saya dapatkan atau hartaku ini saya dapatkan dari warisan orang tua, lalu melupakan Allah Ta'ala, ini termasuk kufrun nikmah. Dia mengingkari nikmat. Atau menisbatkan pula kepada ini sebab-sebab yang tidak Allah jelaskan. Umpamanya dalam hadis asbahabi mukminun wa kafirun, pagi hari ini hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Adapun yang mengatakan mutirna binau ikada wa kada, kita diberikan atau kita dituruni air hujan. Air hujan turun dengan sebab bintang ini dan bintang itu, maka dia telah kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Tapi kalau dia mutirna bifadlillah, dia mengucapkan kita diberikan hujan dengan karunia Allah, maka dia telah beriman kepadaku dan mengingkari bintang. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah, dia jadikan sebagai sebab padahal dia bukan sebab yang Allah jelaskan. Kalau dia meyakini bintang inilah yang punya kekuatan untuk menurunkan hujan, niki kufur akbar, kufur besar, karena dia telah yaitu menisbatkan yaitu turunnya nikmat kepada kekuatan benda tertentu, bisa syirkun akbar utawi kufur akbar. Tapi kalau dia menjadikan sebab yang tidak Allah terangkan sebagai sebab, maka dia telah melakukan kufur asghar atau syirkun asghar. Termasuk kufur nikmah, yaitu orang yang tidak menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kufur nikmat, Allah berikan nikmat, dia tidak menggunakan nikmat itu untuk mentaati Allah, bahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga orang dikatakan bersyukur kepada Allah, rukunnya itu tiga. Satu, hatinya meyakini bahwa nikmat itu semata-mata berasal dari Allah Ta'ala. Hatinya punya keyakinan seperti itu. Yang kedua, lesannya mengucapkan Alhamdulillah, menisbatkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, dia gunakan nikmat tersebut untuk mentaati Allah Ta'ala. Sehingga apabila dia gunakan nikmat itu justru untuk bermaksiat kepada Allah, maka dia telah terjatuh dalam nikmat. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang negeri-negeri yang diazab oleh Allah Ta'ala karena mereka tenggelam dalam menggunakan nikmat Allah dalam berbagai macam kemaksiatan. Dan terkadang justru Allah jadikan kepada mereka istidrot. Mereka tenggelam dalam maksiat, menggunakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala untuk bermaksiat, malah Allah buka biak datangnya berbagai macam kesenangan yang mereka inginkan. Sampai kemudian mereka nanti begitu di puncak-puncaknya bersenang-senang, Allah azab mereka dengan azab yang membuat mereka putus asa. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim barakati minas fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza qu akhadnahum bakhtatan faidahum mublisun. Tatkala mereka itu melupakan Allah, melupakan peringatan Allah, sehingga hidup tenggelam dalam kelalaian, dalam ghaflah kelalaian. Hidupnya orang yang lalai, mas kalian, Allah katakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya akal fikiran, tapi tidak difungsikan. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi matanya tidak berfungsi untuk melihat yang menggerakkan iman. Lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, tapi tidak mereka gunakan untuk mendengar yang bisa menggerakkan iman. Matanya mentolo, telinganya ya bisa mendengar, tidak budek, tapi kelasnya kata Allah ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang yang tidak memahami perintah larangan Allah, yang urusannya hanya syahwat, perut dan kemaluan, akalnya tidak berfungsi, tidak menggerakkan dia beriman. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai, ahlul ghaflah. Sehingga urusannya hanya urusan memenuhi urusan kepentingan syahwat. Dia tidak urusan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, halal haram. Orang yang mereka sedang lupa seperti ini, terkadang malah justru Allah istidrat. Fatahna alaihim abwaba kullasyai. Kami bukakan untuk mereka semua pintu-pintu kesenangan, sehingga matanya bisa puas melihat apa saja. Kemudian dia bisa bermain dengan segala bentuk permainan apa saja, yang semuanya melupakan Allah Ta'ala. Semuanya membuat mereka lupa dengan Allah Ta'ala. Rezeki yang banyak yang mereka dapatkan, teknologi yang semakin mereka ya ini miliki, semakin canggih, sehingga semuanya serba keturutan dan serba dia dapatkan. Dan kemudian mereka dengan itu sebetul-betul menjadi lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat, lupa dengan ajaran agama, tenggelam dalam syahwat. Allah timpakan pada mereka azab. Terus kalian, hampir semua tempat yang Allah timbulkan bencana, silahkan disurvey, silahkan diamati, silahkan diperhatikan, semuanya insya Allah di dalamnya itu atau di sekitarnya itu adalah penuh dengan ahli maksiat. Penuh dengan ahli maksiat. Kenapa yang lainnya kena dampak? Ya itu dampak. Kalau Allah sudah timpakan bencana seperti itu, tidak lagi melihat orang yang saleh, orang yang toleh. Tapi akar penyebabnya adalah merebaknya kemaksiatan. Apakah erupsi Merapi, apakah tsunami, apakah gempa bumi, dan yang semisalnya longsor, tanah longsor, banjir, segala macam. Pasti di tempat-tempat itu banyak kemaksiatan. Atau juga kalau kemarin seperti Lumpur, Lapindo, itu pasti di tempat-tempat kejadian banyak kemaksiatan. Insya Allah tidak ada ceritanya penduduknya saleh, taat, bertakwa kepada Allah, bersih dari maksiat, lalu diazab oleh Allah. Enggak ada ceritanya insya Allah. Tapi apabila di setiap bencana itu kita dapatkan mereka, yaitu orang-orang ahli maksiat, insya Allah ceritanya enggak kurang-kurang dan hampir semuanya seperti itu. Karena ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Tidaklah musibah itu menimpa kalian kecuali semuanya hasil perbuatan kalian sendiri. Sampai toh yang menimpa kepada muslimin itu disebabkan keteledoran dan karena yakni perbuatannya. Contoh kasus perang Uhud. Perang yang asalnya Allah berikan kemenangan, kemudian tahu-tahu musibah besar datang, dihajarnya kaum muslimin oleh pasukan Khalid sampai menimbulkan kemusibah meninggalnya 70 syuhada Uhud. Belum bagaimana Nabi rampal giginya dan ini berbagai macam musibah yang didapatkan di situ. Sampai mereka terheran-heran, anna hada, kok bisa menimpa kita seperti ini? Kok bisa kedajian seperti ini? Apa kata Allah? Huwa min indi anfusikum. Itu semuanya akibat perbuatan kalian sendiri. Yaitu pasukan pemanah yang jumlahnya 50-an dipesan oleh Nabi di Bukit Uhud, jangan turun baik kalian melihat kami menang atau kalah. Jangan turun walaupun kalian melihat kami dicapik-capik oleh burung. Wasiatnya sudah sangat jelas, sangat jelas. Ketika episode pertama Allah berikan kemenangan, pasukan kafir mundur pulang, ini ke arah pulang. Yang di bawah sudah mulai mengumpulkan ghanimah, yang di atas melihat yang di bawah mengumpulkan ghanimah, maka mereka pun merasa peperangan telah selesai. Dia kemudian pengen ikut gabung mengumpulkan ghanimah. Diingatkan sama panglimanya, tidak ingatkan kalian dengan wasiat Nabi, enggak digape, enggak digubris. Mereka kebanyakan turun tinggal 10 orang. Ini adalah pangkal daripada yaitu musibah yang menimpa kaum muslimin. Dan semua musibah yang menimpa kita, maka seorang muslim, bahwa sekalian, adalah orang yang paling pandai melihat perbuatan dirinya. Tidak dungu, tidak kayak khimar yang dungu, tidak bisa mengambil pelajaran apapun dari musibah yang menimpa. Seakan-akan dia suci, tidak pernah berbuat dosa. Padahal Allah timpakan musibah itu pun, kalau itu menimpa muslimin, itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Sehingga seorang salaf mengatakan, laulal masaib lawaratnal akhirata minal mafalis. Seandainya bukan karena musibah-musibah yang menimpa kita, kita akan masuk ke kampung akhirat sebagai orang-orang yang bangkrut, karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Yang musibah-musibah itu bagi mukminin akan bisa menggugurkan dosa-dosa kayak daun kering yang berguguran dari pohon. Ini kalau itu musibah menimpa muslimin yang taat kepada Allah, menggugurkan dosa atau menaikkan derajat, meningkatkan derajat sehingga dosanya dibersihkan sebersih-bersihnya. Kita mestinya tahu, Mas sekalian, kita ini orang yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, termasuk kekurangan-kekurangan kita dalam menunaikan kewajiban-kewajiban yang kita lakukan. Salat tidak khusyuk, salat pikirannya kemana-mana, korban enggak maksimal, kita belum maksimal sesuai dengan kemampuan kita, bisa beli sapi tapi hanya beli kambing umpamanya, bisa beli sapi harga 50 juta tapi hanya beli sapi harga 15 juta. Nah, ini namanya ada taksirat yang kita miliki, yang kita lakukan. Ini harus kita sadari. Maka Allah memerintahkan kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian musibah menimpa, itu betul-betul akan membersihkan sekecil apapun kekurangan dosa kita, itu akan dibersihkan ibaratnya emas diproses menjadi 24 karat sehingga betul-betul menjadi asli yang emas. Itu kalau musibah menimpa mukminin, menimpa muslimin, dengan kesabaran dia, dia akan betul-betul mendapatkan pahala besar. Kalau musibah itu menimpa kepada para pendurhaka, orang kafir dan para pendurhaka, itu merupakan azab sehingga dia terazab dan tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga intinya seorang mukmin mesti dia yaitu pandai-pandai mengoreksi diri. Jangan ketika musibah menimpa kita sudah enggak karuan bentuknya segala macam, lalu ketika ustaz ceramah mengingatkan dosa-dosanya malah protes, sangkaannya menuduh kita sebagai ahli maksiat. Ini namanya betul-betul sangat dungu. Kayak orang ini, kayak kita ini enggak pernah berbuat dosa, suci, bersih, enggak ada kekeruangannya, sehingga diajak introspeksi malah marah-marah. Ini adalah menunjukkan kita ini enggak tahu diri dan tidak paham tentang apa yang menimpa kita. Sebagaimana juga komentar-komentar para pakar, kalau ada musibah hanya berkutatnya itu, ini karena lempengan bergerak, ini sehingga menimbulkan getaran, menimbulkan gempa. Pertanyaannya, sekarang pertanyaan para pakar itu, tahu enggak kapan, tahun berapa akan gempa? Kemudian kepastian gempanya itu di mana saja dan kapan saja? Enggak tahu juga. Karena memang semua bergerak itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua alam ini pun angin berhembus kencang atau lembut, kemudian air bergolak, dia datar atau besar, atau kemudian sampai menghancurkan segala macamnya, semuanya dengan perintah Allah, termasuk gunung juga demikian. Semuanya mengendalikan Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya harusnya setiap musibah yang menimpa itu pertama kali dia adalah mengoreksi tentang kekurangan dirinya, tentang dosa yang dia lakukan, kemudian banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali bertobat kepada Allah, bukan malah pongah dan lalai, malah kadang tenggelam dalam syirik dan kufur yang lebih nemen lagi. Ini kerusakannya sudah keterlaluan yang dilihat. Dikasih musibah saja enggak bisa ingat kepada Allah, malah syiriknya tambah nemen. Yang demikian menunjukkan keterlaluan, rusaknya sudah parah, sangat parah. Sehingga enggak bisa mengambil pelajaran apapun dari setiap yang menimpa dirinya. Yang jelas Allah telah tegaskan setiap apa yang menimpa kita, musibah ataupun azab, semuanya karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Hanya ada azab itu yang sifatnya fisik, sehingga langsung kelihatan dampaknya, gempa, bergetek, prek, prek, prek, prek, prek, langsung berbesmili, rumahnya hancur, semuanya hancur. Atau tsunami, langsung menghabiskan nyawa, menghabiskan bangunan, menghabiskan, ya ini aset kelihatan. Tapi terkadang adab itu dalam bentuk tidak kelihatan mata, tapi kerugiannya sangat dahsyat, yaitu rusaknya hati manusia. Rusaknya hati itu termasuk adab. Sehingga orang sudah tidak mau peduli dengan agama, gak semangat baca Quran, gak lagi butuh salat, gak lagi butuh Allah, hatinya keras membatu, sehingga betul-betul hatinya kayak hati binatang yang tidak lagi kenal Allah dan kenal agama Allah. Ini sesungguhnya azab yang lebih ngeri. Orang terkena musibah, keruntuhan bangunan, mati, bisa masuk jannah. Tapi kalau hatinya itu menjadi hati yang keras, menjadi hati yang kufur, menjadi hati yang kena, tidak kenal Allah lagi, sesat-sesat-sesatnya, maka mati langsung jahanam. Dia mati langsung meluncur ke jahanam. Ini lebih mengerikan lagi. Sehingga sesungguhnya azab itu ada azab yang fisik, ada azab yang non-fisik, yang seringnya manusia dia tidak, yaitu bisa mengambil pelajaran dari itu semuanya. Kemudian wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, yukhatibul mu'minin min qawmi Musa alaih salatu wassalam. Ini ketika Allah mengarahkan pembicaraan kepada kaum mu'minin dari kaumnya Musa. Wa ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Wai kaum mu'minin, Allah telah mengumumkan Rabb kalian telah memberikan pengumuman, kalau kalian syukur Allah akan tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian kufur azab Allah sangat pedih. Kalau nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita itu kita syukuri, baik nikmat dunia maupun nikmat agama, maka Allah akan tambah. Allah akan tambah nikmat-nikmat tersebut, baik nikmat dunia maupun nikmat agama. Yang kalau nikmat ini justru kita kufuri, nikmat dunia atau nikmat agama kita kufuri, maka Allah akan azab dia, baik azab itu dalam bentuk ludesnya nikmat dunia, atau azab itu dalam bentuk dicabutnya kenikmatan agama, sehingga dia menjadi orang yang sudah tidak lagi punya perhatian hatinya dengan agama, hatinya kering, hatinya kering kerontang, sholat gak merasakan nikmat, baca Quran gak merasakan nikmat, kemudian gak hidup ini rasanya kering, hatinya kering, dia tidak merasakan ada ini lezat-lezatnya dalam beragama. Ini adalah termasuk sungguhnya bagian pada adab Allah. Sehingga para ulama katakan tidak ada adab yang lebih keras dari Allah sungguhnya melebihi kerasnya hati manusia. Qaswatul qalbi, kerasnya hati manusia. Yang kedua, al-kufrul amali. Monggo. Yang kedua, kufur dalam bentuk melakukan perbuatan maksiat tertentu, yaitu perbuatan maksiat yang oleh agama digolongkan perbuatan kufur. Namun orang yang melakukan perbuatan tersebut masih diakui sebagai orang mukmin. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam adalah perbuatan fasik, sedangkan memeranginya adalah perbuatan kufur. Juga sabda beliau yang lain, la yazni azzani ma yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Tidaklah seseorang itu akan berzina ketika dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia akan minum minuman keras ketika dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Muslim. Perbuatan kufur semacam itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tetapi hanya dipandang telah melakukan dosa besar. Iya. Sekalian, yang kedua al-kufrul amali, kufur dalam itu amalan. Amaliyah ayat amalan Allah namai dengan, Nabi namai dengan kufur, tapi secara hukum amalan itu belum, dampaknya belum mengeluarkan dari Islam. Apa itu kufur amali itu? wa kullu maksiatin. Itu semua jenis perbuatan maksiat. Atlaqa 'alaiha syari, yang syariat mengitlakan, mengungkapkan dengan ungkapan lepas, yaitu ismal kufri, yaitu dengan penamaan kufur. Syariat mengungkapkan dengan ungkapan kufur, tetapi ma'a baqa'i ismil iman ala fa'ilihi, imannya tetap, nama imannya tetap ada pada pelakunya. Sehingga dikatakan muslim yang naqisul mu'min yang naqis iman. Bukan mukmin yang lenyap imannya, tapi mukmin yang berkurang kadar imannya. Sehingga mukmin itu bertingkat-tingkat, teman sekalian. Ada mukmin yang sempurna iman, kamilul iman. Mukmin yang kamilul iman, mukmin yang masuknya sabiqun bil khairat. Mukmin yang masuknya itu orang yang berlomba-lomba dalam masalah kebaikan. Kalau soal kebaikan itu juara. Soal kebaikan dia bersegera, bercepat-cepat menunaikan yang wajib, menunaikan yang sunnah, menunaikan yang punya keutamaan-keutamaan besar, sehingga menjadi betul-betul orang yang sangat besar keinginannya untuk mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mukmin yang pas-pasan atau mukmin yang sederhana, muktasidun istilahnya. Itu mukmin yang mencukupkan dengan mengamalkan yang wajib, sekali-kali melaksanakan yang sunnah, tapi enggak begitu perhatian. Yang pokok sudah melaksanakan yang wajib. Yang sunnah-sunnah enggak begitu dia perhatian. Ini mukmin yang memiliki modal pokok menunaikan yang wajib, tapi banyak sekali amal-amal sunnah yang kelewatan. Kemudian yang ketiga, mukmin yang fasik, mukmin nafsi, mukmin yang ahli maksiat, zalimul nafsi, mukmin yang zalimi dirinya sendiri. Mukmin kadang yang mencuri, kadang berzina, kadang dusta, kadang membunuh orang. Mukmin yang campuran dosanya itu banyak. Mukmin yang melakukan dosa-dosa. Ini mukmin yang naqisul iman atau mukmin yang fasik. Mukmin yang dia bermaksiat tapi statusnya masih mukmin. Semua perbuatan maksiat itu adalah kufur, cabang dari kufur atau cabang dari syirik. Makanya cara memperbaiki manusia itu dengan cara memperbaiki hatinya dulu, ditanamkan rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala, sehingga terbentuk hati yang mengagungkan Allah. Hati yang mengagungkan Allah itulah yang akan membuat dia punya rasa malu dengan Allah Ta'ala. Kalau orang punya rasa malu yang sempurna dengan Allah, dia tidak akan maksiat. Maka kata Nabiullah Nuh alaihissalam ketika berkomentar tentang umatnya, kaumnya yang betul-betul pendurhaka, menentang, tenggelam dalam kekufuran, apa kata Nabiullah Nuh? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian ini memang benar-benar tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Seandainya manusia mengagungkan Allah, dia tidak akan kufur, tidak akan syirik, tidak akan sibuk dengan bid'ah, tidak akan menjadi ahli maksiat. Karena dia yakin seyakin-yakinnya dan dia betul-betul mengagungkan Allah Ta'ala. Bagaimana akan musyrik sedangkan tidak ada yang setanding, sebanding, sepadan dengan Allah Ta'ala. Bagaimana akan kufur tanda-tanda kebenaran dan kekuasaan Allah yang ada di sekitar dia, bukti tentang Allah itu kayak matahari di siang bolong. Bagaimana dia akan kufur? Bagaimana dia akan itu tenggelam dalam bid'ah, sedangkan Allah itu Al-Alim, Al-Khabir, Al-Hakim. Allah yang telah menurunkan syariat ini dan mengatakan sempurna, sedangkan Allah itu Zat yang Maha berilmu, Maha bijaksana, Maha adil, Maha mengetahui dengan sangat mendetail, termasuk yang mengetahui tentang otak-otaknya manusia, bagaimana perkembangannya sampai kiamat kayak apa dan sampai di mana. Karena manusia sombong dengan otaknya itu, sehingga menganggap syarat Allah itu tidak cukup, tidak layak lagi di zaman kita. Ini kesombongan akal manusia. Sebagaimana dia akan maksiat, lawong Allah melihat ngegleh ibaratnya, yang kalau bosnya dia lihat ngegleh, dia mau maksiat juga malu. Bagaimana orang yang hatinya betul-betul mengagungkan Allah, yakin yakin-yakinnya apa yang dilakukan dilihat persil Allah, dia bermaksiat. Maka maksiat itu sungguhnya cabang dari syirik atau cabang dari kekufuran. Sehingga dan itu berangkat dari karena tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Makanya dakwah menanamkan tauhid, menanamkan akidah, menerangkan surga, neraka, itu modal pokok untuk betul-betul merubah hati manusia. Kalau hanya dirubah fisiknya, rumah bordil, tempat berjudi, di bulldozer gitu aja, itu kalau hatinya yang di hati belum ke bulldozer, itu nanti rumahnya ambruk, dia punya triliunan, bangun tingkat seket, bisa diganti bangunan megah, semegah-megahnya. Tapi kalau yang di dalam itu udah ke bulldozer, tadinya udah meledeng, bisa langsung dia jilbaban rapet, itu karena urusannya dalam hati manusia. Sehingga dakwah Nabi semuanya arah pertamanya adalah menanamkan, yaitu merubah hati mereka dengan menanamkan tauhid, menjelaskan akidah, menjelaskan jannah, wanar. Ini adalah dakwah yang sangat pokok. Tapi seperti ini, dakwah di zaman kita kayaknya kurang laku, jahakolot, ortodok, ya apa namanya, kampungan. Yang tren itu dakwah politik, dakwah untuk mendapatkan kursi, dakwah untuk meraih kekuasaan, dakwah sehingga bahkan walaupun caranya dengan enggak menghiraukan syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat, enggak dihiraukan. Kadang-kadang untuk mencapai itu justru tidak menghiraukan yang paling pokok, bahkan tidak menghiraukan tauhid, sunnah, bahkan dilecehkan. Ini tentu bukan yang diajarkan agama kita. Contohnya di sini, maksiat dikatai dengan kufur, syibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun. Mencaci maki muslim itu fasik, membunuhnya kufur. Membunuh itu dosa besar, bukan yaitu mengeluarkan dari Islam, belum kafir. Tapi Nabi namai kufur untuk menunjukkan zat perbuatannya dinamai kufur, tapi belum mengeluarkan dari Islam. Demikian pula zina. La yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu berzina ketika berzina. Maksudnya kalau orang imannya sempurna, dia enggak akan zina. Ketika dia berzina, imannya itu drop, sedang down. Wa la yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min. Sehingga di sini zina, minum khamr dinamai dengan nama tidak ada iman, artinya kufur. Penamaan tidak ada iman. Tapi maksudnya dia adalah orang yang imannya tipis atau imannya sedang down, sehingga perbuatannya perbuatan kufur tapi belum mengeluarkan dari Islam. Yang terakhir ini al-hakim bi ghairi ma anzalallah, yaitu hakim penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini penguasa seperti ini kayak kita semuanya, yang tidak jilbaban, yang tidak berjual beli dengan cara Islam, yang tidak berpakaian dengan cara Islam. Itu kufur, tapi kufur yang belum mengeluarkan dari Islam. Sehingga tidak bisa penguasa karena tidak terang-terangan dia menggunakan syariat Islam langsung dikafirkan, sehingga dia kafir, sehingga dihukumi kafir yang keluar dari Islam. Tidak bisa seperti itu. Pembicaraan sangat panjang, sangat mendetail, syubhatnya sangat banyak, sehingga kita perlu faham. Yang demikian para ulama telah merangkai dengan panjang lebar pembahasan masalah ini, kecuali orang yang memang yakin seyakin-yakinnya Islam tidak ada apa-apanya, hukum ini yang lebih baik, lebih sempurna, lebih menyelesaikan masalah dunia akhirat, hukum yang paling ini memberikan yaitu pemecahan Keyakinan seperti itu menjadikan dia kufur keluar dari Islam. Tapi itu perlu penelitian dan perlu penegasan. Betul-betul sampai dia tidak ada syubhat bahwa dia dengan cara seperti itu, dia itu telah keluar dari Islam. Tidak bisa langsung kemudian dihukumi kafir. Seperti melihat orang yang tidak jilbaban, kamu kafir. Melihat orang minum khamr, kamu kafir. Melihat orang ya ini dia berjudi, kamu kafir. Tidak bisa langsung digitukan. Karena itu jenis perbuatan tidak berhukum dengan hukum Allah, seperti itu juga. Minum khamr tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak jilbaban tidak berhukum dengan hukum Allah. Tapi tidak bisa langsung dikafirkan. Demikian terus kalian. Kita insyaAllah lanjutkan masa akan datang. Bismillah. Dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.